Nah sekarang yang ruqyah, yang bagi qaf ini ada dua macam, ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah yang dengan bacaan-bacaan Quran, ya, atau dengan bacaan-bacaan yang itu doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilarang, ya, bacaan-bacaan yang, ya, kata ulama misalnya bacaan yang tidak difahami maknanya, ya, jimat-jimat itu cupa-capu yang enggak apa, jadi kita maknanya, atau mungkin campuran bacaannya antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui, ya, atau bahkan memang mengandung unsur kesyirikan, permohonan pertolongan kepada selain Allah, ini dilarang. Nah, itu yang dikatakan dalam hadis tadi, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, jimat dan tiwalah itu adalah syirik. Nah, yang dimaksud syirik ini adalah jenis yang tidak dari Quran, tidak dari hadis Nabi itu. Ya. Yeah.